tentang hormat ke orang tua. Punten saya harus urut dulu secara hati-hati biar maknanya tidak liar ya. Kenapa harus menghormati ibu dan ayah? Birrul walidaini ihsana. Hormati ibumu. Bukan karena dia mengurus, menyusui atau melahirkan, itu mah insting. Ini perintah Allah. Maka Ibrahim diuji oleh ayahnya yang kufur, berdegong, renjul, beragajul, tapi tetap hormat. Karena hormat kepada orang tua itu bukan semata-mata dia orang tua, perintah Allah. Maka dosa setelah ke Allah kedua yaitu ke orang tua. Ini kasusnya unik. Loba kolot nu teu ngurus anakna, kumaha eta mun anakna teu ngahormat kolotna, doraka teu? Nya doraka tuh. Da sejarah jeleknya orang tua walaupun tidak menyusui, yang melahirkan dia siapa? Karena kita kan bukan Adam dan Hawa yang tidak berayah dan tak berbunda, betul? Kita bukan Isa yang tak berayah. Maka menghormat orang tua adalah perintah Allah. Rekolotan jika kumaha, ya maka wajiban di Allah. Naon dalilna? Birrul walidaini ihsana. Biar lebih menguatkan. Surat An-Nahl 78. Wallahu ahrajakum. Allah keluarkan kalian semua mim butuni dari perut-perut ummahatikum, ibu kalian. Pertanyaannya, ada enggak yang hadir di sini tidak keluar dari perut ibunya? Ngaran orang teh jelema ceuk, mereja tina beuteung, ema mun mereja tina beuteung bapa jelepeng. Mereja lempeng sakapeung mun teu keur mencret. Ibumu, ibumu, ibumu seberapa kali? Naon artina apa? Boga budak teh kudu boga indung tilu. Kadinya wae. Ibu itu punya tiga kekuatan. Mengandung, melahirkan, menyusui. Mun si bapak kekuatannya hiji nyusu. Maka oleh Rasul dipanggilnya tiga. Umuka, umuka, umuka. Maka doraka ka inuma di kontanan. Ini kasusnya ibunya gak memelihara anaknya. Tetap kudu hormat. Karena satu helak nafas ketika ibu melahirkan dia itu belum terbayar. Lalu berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan. Artinya melahirkan itu sakit. Tapi ibu akan lebih sakit ketika anak yang dilahirkannya doraka. Maka saya mah tidak melihat indungna ngurus atau henteu. Ngurus kolot mah parentah Allah, dasa jahatnya anak kolot. Wah, maka bayar jasana. Doakan saja semoga tidak jahat lagi. Dan orang yang mengurus selain ibunya pun dapat pahala. Jadi kuncinya sederhana. Ngahormat kolot mah lain pedah dia ngurus membiayai. Tapi ini perintah Allah. Jadi pahala nanti Allah. Ibu ingin punya anak soleh? Sing soleh. Weka kolot urang. Nyaki kolot urang ke urang. Kan ayah digoda ku kolot. Ayah digoda ku anak hijeta. Nuka dua. Ada pengertian. Surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya dia ingin minum air surga. Mencuci kaki ibu. Saya juga praktisi ibu. Memang tidak logik. Tapi saya ingin barokah. Saya mah sampai si mamah gemah. Tapi ingat lagi segede gini nih, main di taman kayak gini. Kita dikejar nih sama ibu. Happy, makan dulu. Gak mau, damihna bekah. Dina tupperware. Ini kapal. Nyawa seno. Si mama itu pembohong yang baik. Berani mengaku tidak lapar, yang penting anaknya kenyang. Berani mengaku tidak haus, yang penting anaknya nyaman. Berani ngaku tidak ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Sian dicocok ringit. Nah, saya coba mengikhtiari supaya dapat ridho Allah di dunia dan di akhirat. Kenapa saya jadi seperti hari ini? Didoakan ku si mama ketika si mama disuapi dengan sejarah itu. Mah, menang tuh ikhtiar epi yang menang ridho Allah. Yang nyuapan mama. Pertamanya nolak dulu. Entong pi, mama mah ridho. Mah, tapi kan epi kudu menang ridho Allah. Dengan ikhtiar tentunya. Sekali epi yang ngahuapan sang wuduk ke mama. Tapi tong make ngengengengengnya cek si mama. Nyasok. Ngadek-dek bu datara tuh. Hampir bahe. Rek, saya senok gak dimakan semua. Bingung. Dikeramasi. Terus saya cuci kakinya. Saya minum sebagian. Mama ridho. Epi rekaman awalnya. Insya Allah epi asup surga. Karena ada hadis. Ridho Allah. Fi ridho walidain. Mungkin itu bukti. Dia ingin dapat ridho Allah. Ikhtiarnya tong di judgment salah. Nanti semakin jauh dari orang tuanya. Ai cai mata duyung di tareangan, ai cusuku indung di arantep, di baralik wae. Saya hargai ikhtiarnya. Kalau di judgment nanti jadi doraka ka urang, nah, mungkin dia saking banyaknya masalah. Dan saya anak-anak geng motor Bandung, sungkumah cai cusuku indung. Maksudnya lain ngumahna, ridho Allahna berpihak nantinya. Sok bayang-bayang reuni tekudu nungguan tanggal 22 Desember wae, bu. Hari ibu mah, hari ibu mah tiap detik. 22 Desember mah bukan hari ibu, hari bapak. Hari ibu mah 1-1 tanggal 11. Aku sayang ibu 22. 22 mah tanggal. Aku sayang ayah 33. Sayang adik kakak. Oh, tanggalna mah adik lanceuk mah pas we. Tah ieu hari poligami 1-2-3. Sayang semuanya. Hari poligami eta mah. Jadi hari ibu mah tiap detik, Bu. So kapan terakhir ibu menempelkan pipi ibu ke pipi ibunya lalu berbisik lirih, maafkan aku Bu, ridhoi aku, da umur mah teu nyaho bisa jadi aku duluan. Kapan kita terakhir memeluk pinggangnya? Kapan terakhir kita memperhatikan wajahnya dengan seksama bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya? Bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat. Kapan kita melihat wajah ibu lalu saat itu mendoakan Allah magfirli semama mah ka urang Robi habli minas solihin dia panggil. Maka jadi kia, didoakan ku mama, epising jadi ustad. Rumah saya, di sekolah tetamat, masantren teberes, kuliah terjelas. Didoakan ku si mama jadi ustad. Nama gak doakan epi jadi ustad, terjadi presiden. Pegang saya jadi presiden, manges jadi ustad. Oh asli nama, nuhun mah cete. Doakan. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Saya pernah di penjara, cek si mama epi ku di penjara. Karena nakalnya luar biasa. Tapi nu nebus si mama deh. Jadi bukan orang tuanya Bu. Ini perintah Allah yang kalau kita laksanakan seperti apapun orang tua kita, kita akan dapat ridhonya. Maka maafkan ketika ada orang tua yang salah. Karena di mata saya orang tua tidak ada yang salah. Karena kita ada, karena kerja keras mereka berani melepas nyawa untuk kita ketika melahirkan kita. Ya. Sok si minang ridho Allah ya. Darinya ah orang tua. Si nyana ah kakolot lah. Mana yang dipikanya ah ku ah. Saya ketemu Jokowi. Pak Jokowi, kenapa bisa jadi presiden? Mun ditinggali beungeut mah teu layak lah. Nya, kasep kene urang. Tapi Pak Jokowi ngomongnya sederhana, Mas Ustad, kalau ingin sukses, rajakan orang tuamu, nanti Allah rajakan kamu. Ditinggali teh benernya aka indungna. Ridwan Kamilnya aka indungna. Raffi Ahmadnya aka indungna. Khairul Tanjungnya aka indungna. Allah mah tarawadul, siapa yang menghebatkan orang tuanya, Allah hebatkan. Saya enggak punya apa-apa. Tapi si mama selalu mengkremasi ubun-ubun saya dengan air matanya. Selalu meludahi kening saya. Luar biasa. Cukpi bakal loba numikanya. Ibu adalah malaikat tersayap, tak bersayap, wakil Allah di dunia. Jangan sakiti hatinya. Maka barang siapa yang menyakiti hari perempuan, dia sama dengan menyakiti hati ibunya. Karena perempuan adalah sosok ibu buat anak-anak kita. Maafkan kami ya yang sering menyakiti hati kalian. Jangan tidak dimaafkan biar kami dapat ridho Allah. Ya.